wahai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kala hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu. Sayangimu dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu. Kamu.